dengan hukum menjual Al-Quran terjemahan tersebut. Tentang masalah menghukum, menjual ini ada kalimat tersebut ya, berarti yang diinginkan Al-Quran yang tadi kita terangkan, terjemahan Al-Quran yang ada kesalahan padanya. Ya, kalau dia ada kesalahan padanya, ya jangan tolong menolong di dalam menjualnya. Maksudnya dalam terjemahan-terjemahan yang cetakan Indonesia. Kalau cetakan yang terbaiknya yang kita punya sekarang adalah apa yang dicetak, apa yang direkomendasi oleh Depak pada tahun berapa begitu, dan itu yang dicetak oleh Saudi Arabia. Nah, dan cetakan Depak yang tahun 2003, ya tahun 2003 yang terakhir keluar, lebih ringkas lagi dari apa yang dicetak oleh Saudi 2003, sudah direvisi oleh, disebut di situ sejumlah nama, Said Aqil, Quraish Shihab, itu adalah terjemahan yang penuh dengan takwilat, terjemahan yang penuh dengan apa, takwil akidah Asy'ariyah. Apa yang diterjemahkan Saudi yang sudah ditulis dengan baik, seperti kenapa engkau sujud dengan orang yang saya cipta dengan kedua tanganku, begitu diterjemahkan Saudi. Dan itu terjemahan Depak yang diakui, dan itu yang dicetak oleh Saudi. Jelas? Nah, di revisi yang terakhir, kedua tanganku dirubah dengan kekuasaanku. Dengan kekuasaanku. Nah, itu jelas sekali di sejumlah berkaitan dengan sifat. Mereka memalingkan maknanya. Nah, maka saya enggak menyarankan untuk apa namanya menjualnya. Tapi yang paling bagusnya, walaupun tidak lepas dari kesalahan seperti yang disebutkan tadi, adalah cetakan Depak yang dicetak oleh Saudi itu.